Komsumen demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam pada sesi yang pertama. Dan baiklah Komsumen, kita akan sampaikan pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama, bismillah, izin bertanya, jika seorang wanita atau janda akan menikah lagi, dia sudah tidak ada bapak, tinggal ada dua kakak, yaitu kakak laki-laki. Kepada Allah, kedua kakaknya masih awam, buruk agama dan akhlaknya. Keduanya melarang wanita ini menikah lagi karena alasan yang batil. Apakah boleh bagi wanita ini menjadikan putranya sebagai walinya? Wanita ini mempunyai putra yang sudah balig, usianya 18 tahun lebih, usianya 18 tahun lebih. Mohon bimbingannya, Ustaz. Memang bagi seorang janda agak berbeda hukumnya dengan perawan. Kalau perawan harus dengan persetujuan walinya atau bapaknya, sehingga bapaknya lah yang menikahkannya, bapaknya lah yang memilihkannya, dan anak tadi hanya ditanya, dan kemudian kalau dia diam itu cukup. Kalau dia diam itu cukup sebagai persetujuan. Sukutuha ridhoha, diamnya itu adalah keridhaan. Adapun janda tidak demikian. Diamnya masih belum jadi ukuran, harus betul-betul berbicara, sehingga janda bisa memilih pasangannya sendiri, dan kemudian tetap harus pakai wali. Wali-walinya adalah dari bapaknya atau saudara bapaknya atau saudara-saudara laki-lakinya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau ada di antara mereka yang demikian keadaannya seperti ditanyakan, maka termasuk anaknya, setahu saya bisa untuk menikahkan ibunya, apalagi sudah umur 18 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, bismillah, izin bertanya, bagaimanakah sikap kita jika saudara kandung kita mendiamkan kita, seakan-akan memutuskan silaturahim dengan kami, sampai-sampai ada acara hajatan pun kami tidak diberitahu. Kalaupun kami berusaha bersilaturahmi rahmi, seakan-akan kami kurang menjaga iffah, karena kami kedudukannya sebagai adik. Mohon nasihatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak menjaga iffah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan untuk menyambung silaturahmi idza qata'ak, menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Artinya ketika mereka memutuskan, kamu jangan, kamu tetap datang, dan itu sama sekali tidak berarti kehilangan iffah atau kehilangan kehormatan atau merendahkan diri dan sebagainya. Tidak, itu justru memuliakan dirimu, artinya engkau bersikap dengan sikap yang mulia. Pemaaf, penyambung satu rahmi, beradab yang mulia, masya Allah, datangi terus, disambung satu rahmi, paling sedikit kamu bisa memberikan salam kepadanya, bertanya apa kabarnya, itu sudah masya Allah sudah sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang berlipat kali di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Ya betul Ustaz. Semoga Ustaz dan semua orang yang selain beliau diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Yang pertama, di dunia ini kan ada banyak makhluk Allah berupa hewan, jin dan juga manusia. Dan di manakah bangsa itu tinggal? Kemudian bangsa manusia tidak bisa melihat bangsa jin, dan sebaliknya bangsa jin tidak bisa melihat bangsa manusia. Jin ada yang laki-laki dan ada yang wanita. Apakah ketika kita membuka aurat kita, jin-jin itu melihat kita? Kemudian, dan bagaimanakah caranya supaya kita tetap bisa terjaga aurat-aurat kita terhadap bangsa jin yang tidak bisa kita lihat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumul khairan wa fikum barakallahu. Naam, di dunia ini ada beberapa makhluk, ada manusia, ada jin, ada hewan. Dan tentunya kalau ditanyakan di mana jin itu tinggal, cukup kita jawab, ya di alamnya, di alam jin, bukan alam manusia. Alam jin, alam yang tersendiri. Barakallahu fikum. Tidak bisa kita berhubungan dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meminta bantuan jin atau dengan berhubungan dengan mereka meminta ini dan itu, tidak boleh. Annahu kana rijalan minal insi ya'uduna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat jin dikatakan bahwa sebagian laki-laki dari manusia ada yang meminta bantuan atau berlindung kepada laki-laki dari jin, akhirnya menambah mereka dosa dan menambah jin-jin tadi sombong. Ikhwan ibnina azakumullah, maka biarkan mereka di alamnya, kita di alamnya, terpisah. Biarkan mereka hidup di alamnya, kita enggak ngurusin mereka, dan kita pun hidup di alam kita. Kita tidak bertanggung jawab untuk mendakwahi mereka, untuk biarkan mereka. Kadang-kadang mereka mendengar di kajian-kajian, mereka hadir dalam ceramah-ceramah, mereka hadir, mereka mendengar, dan itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya tersendiri untuk mereka. Maka kita hanya diwajibkan untuk mengurusi manusia barakallahu fikum, kecuali yang memang diperintahkan dalam sunnah berkait dengan jin. Apa itu diperintahkan dalam sunnah berkait dengan jin? Jangan beristinja dengan tulang, karena tulang itu makanan saudara kalian dari jin. Itu ada kaitannya. Jangan kalian membuang air panas sembarangan, khawatir ada jin di sana. Ucapkan bismillah paling sedikit, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ila akhirnya. Pertanyaan yang berkait dengan ini dari penanya adalah, bagaimana, apakah jin itu bisa melihat aurat kita? Nah, bisa melihat aurat kita, tetapi hukum asalnya kita tidak disuruh untuk menjaga dari mereka, karena mereka tidak tahu kita di mana mereka. Sedangkan sunnah-sunnah yang diajarkan dari Rasulullah SAW adalah hendaklah kita berzikir ketika membuka pakaian, berzikir ketika masuk ke kamar mandi, berzikir ketika kita mau membuka aurat. Karena itu akan menjadi sitr, akan menjadi sitr. Itu pun sebagian ulama menyatakan tidak harus yang demikian. Bukan tidak harus dalam artian tidak baik, anjurannya ditekankan untuk itu, tapi bukan satu kewajiban. Karena kita diperintahkan untuk menjaga aurat dari manusia. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, sitru ma baina a'inil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Sitrnya, penutup yang memisahkan antara mata-mata jin, pandangan-pandangan jin dan aurat manusia, aurat Bani Adam, adalah dengan ketika membuka pakaian ucapkan bismillah. Demikian pula diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sitru ma baina ayunil jinni wa aurati Bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Sitr atau penutup antara mata-mata jin, pandangan-pandangan jin dengan auratnya anak Adam, jika salah seorang kalian masuk ke tempat buang hajat, maka ucapkan bismillah. Ucapkan pula sebagaimana diajarkan ketika kita masuk ke kamar mandi. Barakallahu fikum. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Setelah bismillah kita katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, dari jin, al-khubth wal-khaba'ith. Ini setan-setan yang jelek, laki-laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan ketika kita mandi di tempat terbuka? Kata Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya bolehkah kita mandi tempat terbuka dan gak ada orang, sepi, dengan membuka pakaiannya secara keseluruhan, labas, kata Imam Malik, tidak mengapa. Artinya itu hukum asalnya tidak mengapa, karena kita disuruh untuk menutup dari manusia. Tetapi itu tadi, sunnahnya dianjurkan agar kita mengucapkan bismillah, agar jangan mereka melihat kita. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabatnya, ihfad auratak, jagalah auratmu, kecuali dari istrimu dan siapa yang kau miliki dengan tangan kananmu. Sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sendirian? Dijawab, Allahu ahakku an yustahya minhu minan nas. Kalau kau sendirian, Allah lebih pantas untuk engkau malu kepadanya. Dan ini kata para ulama, di tempat terbuka. Kalau kamar mandi itu tertutup ya. Terbuka itu di padang pasir misalnya, atau di sungai sendirian, gak ada orang di sana. Tetap kita menjaga aurat. Dianjurkan untuk tetap menjaga aurat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah ada gaji bagi istri sebagai upah mengurus anak-anak? Gaji bulanan gitu. Apakah ada gaji bagi istri sebagai upah mengurusi anak-anak dan rumahnya? Jazakallahu khairan. Ajib. Barakallahu fikum. Istri itu istilahnya bukan gaji, tetapi ma'isyah, penghidupan. Penghidupan itu hak istri dari suami. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, ma haqqu zaujah atau ma haqqu zaujati ahadina alaih, ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang kami atasnya, atas suaminya? Kata Nabi, antut'imaha idha tu'imta wa taksuha idha ktasaita wa la tadribul wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hak mereka atau hak wanita, hak istri, engkau beri makan mereka kalau engkau makan, engkau beri pakaian mereka kalau engkau berpakaian. Artinya, makanlah atau beri makan mereka dengan seperti apa yang kamu makan. Paling tidak bukan sama, tetapi sekelas lah ya. Dan beri pakaian mereka juga seperti apa yang kamu pakai nilainya. Artinya, kamu bermewah-mewah misalnya pakaiannya, dia kasih yang paling murah. Nah demikian, seimbang. Wala tadribul wajh wala tuqabbih. Jangan pukul wajah. Ini hak mereka. Dan jangan dijelekkan, dicerca, diucapkan dengan kalimat qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Wala tahjur illa fil bait. Dan kalau engkau ingin memboikotnya sebagai hukuman, jangan di tempat lain, tetap di rumah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga tidak kita istilahkan dengan gaji, tetapi kita istilahkan dengan ma'isyah, atau kita istilahkan dengan uang belanja. Antut'imaha idha ta'imta. Engkau beri makan mereka apa yang kau makan. Engkau beri pakaian mereka seperti apa yang kau pakai. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian hak istri bagi anak-anaknya. Dan itu disebutkan masih istri ya. Mungkin yang dimaksud adalah bekas istri. Sebab kalau istri sudah jelas pasti dikasih ma'isyah. Tetapi kalau dalam artian mantan istri sudah cerai, apakah ketika mereka mengurusi anak-anaknya mereka masih tetap perlu untuk mendapatkan bayaran tadi? Itu hanya dibahas oleh para ulama ketika menyusui. Ketika menyusui maka dibayar seperti seorang yang menyusukan pada susuan-susuan di dulu ada wanita-wanita yang memang menyusukan orang lain dan dibayar. Sebagaimana Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Rasulullah Ta'ala. Nah, baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir. Apakah kelaziman sebelum menikah harus punya kerjaan, ataukah nikah dahulu baru cari kerja? Ulangi pertanyaannya. Apakah, dia mau nikah dulu baru cari kerja? Iya, apakah kelaziman sebelum nikah harus punya kerjaan dulu gitu? Kelaziman mau menikah harus punya kerjaan dulu, tidak mesti. Mungkin dia gak punya kerjaan juga mau nikah boleh, asal dia orang yang kaya raya dari orang tuanya. Maksud saya, urusannya adalah apakah engkau bisa memberi makan mereka? Apakah engkau bisa memberi pakaian mereka? Apakah engkau bisa memberikan tempat pada mereka kalau engkau mau nikah? Tadi kan sudah dibacakan hadisnya. Apa hak istri ya Rasulullah? Dijawab, antut'imaha idha ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Engkau beri makan mereka kalau dengan apa yang kau makan, engkau beri pakaian mereka dengan apa yang kau pakai. Menunjukkan apa? Kalau seorang menikah harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab menghidupi istrinya, makanannya, pakaiannya dan tempatnya, sandang, pangan dan papan. Kalau dia mampu, walaupun dia tidak punya kerjaan, mungkin thalabul ilmi, belajar terus ya. Tidak punya kerjaan bukan berarti malas dan nganggur. tetapi karena dia seorang talibul ilm. Tetapi masya Allah, warisan dari orang tuanya mencukupi mereka. Makanya nggak perlu kerja, masya Allah, silahkan belajar, didukung istrinya untuk belajar. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk memberi makan, ya dia bertanggung jawab, harus kerja, harus cari ma'isyah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiah dan juga jawabannya. Kami semuanya demikian tadi telah usai acara kita dari Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga pertanyaan Anda, semoga memberikan manfaat bagi kita kaum muslimin. Dan kaum muslimin, terhadap baiklah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan Anda yang terkumpul kepada kami yang belum terjawabkan, insya Allah akan disampaikan pada kesempatan esok hari. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada beliau. Amin Allahumma amin. Baik kaum muslimin, rahimahullah, sampai di sini dulu. Al-Kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.